Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisar. Terakhir kita sampai halaman berapa? 76. Taras 61 sudah dibaca belum ini? Sudah. Belum ya? Masih kita pada pembahasan tentang hukum-hukum yang berkait dengan izhar. Ya, bacaan izhar. Yaitu pada nun sukun ataupun tanwin. Yang diikuti oleh salah satu dari huruf halqi. Ya, apakah hamzah, ataupun ha, ataupun ain, ghain, ha, dan kha. Ya, dibaca izhar karena memang antara nun ya dengan tanwin itu jauh makhrajnya dibandingkan dengan huruf-huruf izhar. Ya, tanwin nun makhrajnya di hidung, adapun huruf izhar di tenggorokan. Sehingga kalau dilebur susah. Makanya diizharkan, nunnya dibaca jelas meskipun masih ada di situ sifat ghunnahnya, cuma ghunnah yang sifatnya naqisah, tidak sempurna. Ya, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Yaitu huruf izhar ataupun bacaan izhar pada huruf ain. Ya, seperti biasa saya bacakan dulu antum ikuti, perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li ba'din aduwwun. Li ba'din aduwwun. Ditebalkan do-nya kurang tebal ya. Li ba'din aduwwun. Ya, wawunya yang ditasyid dihentakkan biar tidak menghasilkan ghunnah. Aduwun, bukan aduwun, tidak ada ghunnah pada wawu yang ditasyid di sini. Li ba'din aduwun. Li ba'din aduwun. La zulmun 'azimun. Masrufan 'anhum. Suadnya dibaca tebal dan mimnya tetap dibaca tipis. Masrufan anhum. Masrufan anhum. An'amta alaihim. Wa ajran 'aziman. Wa ajran 'aziman. Dha'nya tebal, ainnya tipis. Wa ajran 'aziman. Wa ajran 'aziman. Wa an'amta 'alayhi. Wa an'amta 'alayhi. Akharani min ghairikum. Akharani min ghairikum. Ya, terus diperhatikan dan dijaga tebal tipisnya. Akharani min ghairikum. Min ghillin ikhwanan. Azabun ghairu mardudin. Zalika wa'dun ghairu makdubin. Zalika wa'dun ghairu makdubin. أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين فسينغضون إليك رؤوسهم kemudian izhar pada huruf ha ليستخفوا منه. Ya, minhu. Dibaca dengan jelas nunnya. Minhu. meskipun ada di situ gunahnya, tapi naqisah. Minhu. Ya, minhu. Ada aliran apa nunnya, karena nun di antara sifatnya bainiyah, mengalir ya suaranya. Laula yanhahumu. Ala ilmin hudan. Fa'arid anhum. Ya, dhadnya ditebalkan dan dialirkan suaranya. Ini sulit ya. Jangan dikolkolahkan ya. Jangan dikolkolahkan dan juga jangan dikosongkan alirannya, ada alirannya. Fariqan hada. ولا مولود هو جاز أنهاكم عنه وجعلنا منهم منها خلقناكم منهم المؤمنون عنها معرضون إن هو إلا ذكر ya, فضل لي جوبا satu orang satu baris. Ya. Ya, li ba'dhin. Bodnya masih belum kena. Ya, li ba'dhin. Ya, ditekan. Adu dihentakan. Aduun. Ulang. La dhul. Ya, 'adzim. Ditebalkan lagi pokoknya. La dhulmun 'adzimun. Terus? Ya, terus. Ulangi. Terus. Wa aj, jangan kuat. Ya. Terus. Ya, min tekan. Akhoroni. Ya, ghoi. Ghoi. Ya. Min. Dialirkan. Min ghillin min. Ulangi. Ikhwanan. Ulangi. Ikh. Rahwa. Ya. Terus. Ya. Lanjut. Ulangi. Ya, dzalika wa'dun ghairu makdzubin. Wa ya, terus. Tekan am. Ya, jangan lupa. Am khuliqu. Ada aliran mimnya. Am. Ya. Ulangi. Ya, jangan am. Jangan dikolakan. Am khuliqu. Jangan am. Am khuliqu. Langsung kho. Am. Ulangi. Ya, jangan kosong. Am khu langsung jangan dikosong. Am khu. Ya. Am khuliqu. Am khuliqu. Min. Min ghairi syai'in. Ya, jadi mim dan nun sudah lewat. Ya, sifatnya dia apa? Bainiyah, ada alirannya. Am min am khuliqu min ghairi syai'in. Jangan dikol-kolahkan seperti am ataupun dikosongkan ataupun disakta di situ. Am khuliqu, ya jangan kosong. Ya. Ya, am khuliqu. Nah, jangan ada yang kosong, jangan berhenti situ. Am khuliqu. Ya. Terus. Ya. Terus. Ya. Min idhar. Biasanya kalau idhar ada tandanya di mushaf Madinah itu, kalau nun ada sukunnya, itu dibaca idhar tandanya. Ya, min. Kalau misalkan sukunya dibuang, itu bisa ikhfa ataupun idghom. Itu diperhatikan tanda-tanda itu. Ulangi. Min. Ya, min ghis. Min, ya, min. Ya, tekan. Min ghislinin. Nah. Ulangi coba. Ada min, masih ada sedikit kok ya. Min ghis, wala ta'amun illa min ghislinin. Lain. Ya, ghi, ghinya itu rokhwa, bukan gi, tapi ghi, ghi, ghi, ya, ghi, bukan gis, ghi. Lain. Ya, terus. Ha, fasayun. Idhar, ada sukunya kan? Nah, kalau ada sukunya dibaca N. Fasayun. Kanya pendek. Ilaika ru'usahum. Fasayun. Ya, terus. San. Ya, enak yang dekat suara ini ya, biar jelas. Ya. Ya. Laula. Panjangan laknya. Laula yanhahumu. Dua harokat pas. Terus. Ya. Bunyinya gulangarin. Fa'arid, fa'arid. Ya. Ya. Ya. Mau, ketika di wawu, apa bibirnya di moncongkan. Wala mauludun. Ya. Terus. Pas ya. Ya. Ya. Ulangi. Ya. Minha khalaqnakum. Tebal. Qafnya. Ya. Min. Itu enggak ada gunanya sama sekali. Kasih ada gunanya. Min humul min ada gunanya, tapi enggak sempurna. Ya. Anha tekan. Anha. Ya. Ya zikrun ada hamasnya zik. Ya. Baik, kita masuk ke hukum berikutnya. Yang kedua masih berkait dengan hukum nun sukun dan tanwin, yaitu setelah al-idhar al-ikhfa. Ikhfa secara bahasa samar. Samar dia antara gunnah dengan idhar, tengah-tengah itu ikhfa. Ya. Ikhfa itu terjadi ketika ada nun sukun ataupun tanwin, ya, fathatain, dhammatain, kasratain diikuti oleh salah satu dari huruf-huruf ikhfa berikut ini. Ta, fa, ja, da, za, za, sa, sha, fa, ka. Ya. Ketika diikhfakan ya biar lebih bagus antum ketika ikhwanya pada ta berarti persiapan pada ta, ya ketika ikhwa pada fa siap pada makhrajnya fa, ya seperti pada ta mantaba tidak mutlak ang semua enggak, ya mantaba ya dekat dengan makhrajnya ta mansuran. Ketika ikhfa'nya pada fa, maka ketika antum mengikhfakan, posisi lidah sudah siap-siap membaca fa. Mansuran. Yunjihi. Ini siap dengan jim. Yunjihi. Andadan. Min zikrin. Ya, kita baca di sini dari ta ya. Antum laha akifuna. Antum laha akifuna. Adnin tajri. Aw min tahti arjulikum. Aw min tahti arjulikum. Kemudian pada fa. Kulu min samarihi. Kulu min samarihi. Qawlan faqilan. Qaw, tepas tebal qafnya. Qawlan faqilan. والأنثى بالأنثى. Kemudian pada jim. كان مزاجها زنجبيلا. رطبا جنيا. Dihentakan biar tidak menghasilkan hunnah. Rutoban janiyan. Naber namanya. Dihentakan. Kalau tidak dihentakan, kadang keluar hunahnya. Seperti rutoban janiyan. Kadang masuk hidung jadinya. Kalau dihentakan, jadi hilang hunahnya. Rutoban janiyan. Alayna nunjil mu'minina. Kemudian pada da. Walikullin darajatun. Walikullin darajatun. Waman dakhalahu. Waman dakhalahu. Kha-nya tebal ya. Yang lainnya tipis semua. Waman dakhalahu. Waman dakhalahu. Wajada min dunihima. Wajada min dunihima. Dha. Ya pada za sekarang. Naran zata lahabin. Am lam tunzirhum. Wa anzirin nasa. Anzalna. Ansaukum. Sepanjang dua harokat antum tahan dulu. Ya. Ansha'tum. Anfaqtum. Tankilan. Kemudian pada za. Ikhfa pada huruf za. Ghulaman zakiyan. Anzalnahu fi laylatin. Ya, tekan tin ada hunanya. Anzalnahu fi laylatin. Anzilni munzalan. Kemudian sa. Ini semua ikhfa pada huruf-huruf ini. Ya, fa sampai ka itu tipis semua. Ikhfanya tipis ya. karena semuanya huruf-huruf yang istifal. Sa basharan sawiyan min sijjilin wa tansawna ma tushrikuna sha sab'an shidadan yalqahu manshuran wa yunshi'u as-sahaba fa shay'an fariyan man fa'ala hadha wa qalu la tanfiru wa qalu la tanfiru ya qafnya tebal, ta'nya hamasnya, ra'nya tebal wa qalu la tanfiru ك شيخ كبير من كل شيعة masuk ke kaf minku ya minkul pada kaf masuk langsung kaf min kulli syi'atin bukan min tapi mink langsung di kaf ikhfanya min kulli syi'atin wa hum lahu munkiruna wa hum lahu munkiruna tebal roknya ya munkiruna ya sekarang dicoba ini ya. Man, dia kata man taba. Terus? Manturan. Ya. Yunji. Terus? Amdada. Ya. Min zikrin. Ya, ada hamasnya. Terus. Antum laha'akifuna. Ya. Adni. Kuat. Adni. Tajri. Kuat. Kuklanya. Adni. Ya. Au. Macam au. Au min tahti arjulikum. Ya. Terus. Ku amas ya kulu ada amas ya kulu min samarihi ku amas ku ya ku ada anginnya ya terus ya qawlan thaqilan terus tahan dulu wal unsa yang pertama kurang madnya wal unsa bil unsa ya panjang dikit enggak apa-apa terus ya. Kana. Kana mizajuha zanjabilan. Nanya pendek. Kana mizajuha zanjabilan. Ya, biar pas matobi tayun dua harokat dua harokat. Kana mizajuha zanjabilan. Kana mizajuha zanjabilan. Terus. Rutoban jamiyan. Rutoban. Rutoban jamiyan. Ya. Ulangi, alaina nunjil mu'minina. Alaina nunjil mu'minina. Mu'minina. Alaina nunjil mu'minina. Ya. Ikhfanya mana? Walikullin darajatun. Di mushaf itu kalau ikhfa tandanya kalau tanwin, lihat. Jadi harokat keduanya, ini harokat tanwinnya itu tertulis itu bergeser gitu. Kalau bertumpu kayak gini idhar biasanya. Ya, kalau tuh tanwinnya kayak lurus gitu ya, bertumpu kayak gini idhar. Tapi kalau geser kayak gini, itu kalau ke ikhfa gunnah. Itu sebenarnya dimudahkan loh, tanda-tandanya itu. Itu perhatikan aja. Nah, ini kan bergeser kan? Tuh. Ya, ini ikhfa. Walikullin darajatun. Tanwinya juga lihat. Tanwinya lihat. Kalau tanwinya itu tertulis dua domah kali, itu kalau enggak guna ikhfa. Tapi kalau tanwinya satunya nun yang dibalik, itu berarti idhar. Nun satunya nun itu, kayak nun di atas itu, maka idhar. Ada tanda-tanda sebenarnya yang kita bisa mengetahui ini ikhfa, ini idhar. Terus, ya. Nih antum lihat kalau ikhfa, ya nunnya diikhfakan itu tidak ada sukunnya kan di atasnya, dibuang ya penulisan sukunnya. Padahal dia sukun. Ini diantara tandanya ikhfa, tidak ada sukunnya. Kadang gunnah, tapi kalau idhar ada sukunnya. Ya, ada sukunnya mesti kalau idhar. Terus. Min kurang lama. Wajada min dunihima. Kan enggak ada sukunya kan nunnya min. Ya, terus. Za. Kan ikhfa naran. Ah, ini tulisannya bergeser juga ikhfa. Terus. Tun ikhfa. Ah, lamnya kelamaan. Am lam tunzirhum. Terus. Wa an kurang lama. Ya. Terus. Ya. Ya. Terus. Langsung masuk ke kaf. Tangkilan. Kalau kaf masuk langsung. Tangkilan. Masuk ke makhluknya kaf. Tangkilan. Bukan tapi tang. Langsung kaf. Masuk ke hidung langsung. Tangkilan. Tangkilan. Ya, kalau kaf sama kaf demikian. Terus. Ini juga dekat za. Gulaman zakiyan. Ifanya. Zaki, ki, hamas. Zaki. Ah, ya. Gulaman zakiyan. Ya. Anzalna. Ikhfanya mana? Anzalnahu fi lailatin. Nah, ini kalau tanwin seperti ini. Ya, dibaca idhar setelahnya mesti. Ya. Terus. Anzilni munzalan. Terus. Sya-nya kurang tafasyi. Terus badan sawna tusyrikuna. Ya. cukup. Sudah bel ya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.